Ajib untuk mulia. Satu orang, ya, satu orang yang telah bagi masa dalam usaha dakwah ni hampir-hampir 26 tahun. Dia bagi masa di di markas di Rewin sana, sebulan 3 hari dia balik. Sebulan 3 hari dia balik. Masya-Allah, dia Maulana, masya-Allah. Saya tanya Maulana, selama Maulana bagi masa begitu lama, lebih dari 20 tahun, 30 tahun, apa yang Maulana dapat? Apa mau dapat? Dia tunduk ya. Dia kata Allah. Dia kata satu perkara yang saya rasa sangat-sangat berbaloi lah saya bagi full time 20-30 tahun ni. Apa dia? Kefahaman terhadap agama, dia kata. Kefahaman, Allah bagi saya faham. Korban bagi masa untuk agama, bagi cash untuk agama, rasa yakin dan rasa tenang. Hari ini kita tak bagi masa, kita rasa tenang. Bagi masa, rasa, oh, bagi masa.